Bismillahirrahmanirrahim. Sering ditanyakan oleh sebagian akhwatuna wa ummahatuna al-karimat tentang hukum wanita ikut ke masjid untuk melakukan salat jenazah. Berikut ini beberapa fatwa para ulama ahli sunnati wal jamaah tentang hal tersebut dengan dalil-dalil dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asy-Syaikh bin Baz rahimahullahu taala di dalam majmu' fatwa beliau pada jilid yang ke-13 halaman 134 beliau menyatakan yajuzu lin nisa'i an yadhhabna lil masjid lis salati 'ala al mayyit li'adami wujudi ma yamna'u min dhalik min jihati asy-syara'. Boleh saja bagi kaum wanita pergi ke masjid untuk melakukan salat jenazah, dikarenakan tidak ada dalil di dalam syariat ini melarang hal tersebut terhadap wanita. Beliau Syekh bin Baz rahimahullahu taala menyatakan as-salatu 'alal janazah masyru'atun lirrijali wan nisa. Melakukan salat jenazah itu disyariatkan untuk kaum lelaki dan untuk kaum wanita. Di qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan keumuman sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, man syahida al-janazata hatta yusalla 'alayha falahu qiratun wa man syahidaha hatta tudfana falahu qiratan qila ya rasulullah wa man qiratan qala mithlul jabalaini 'azimain ya'ni min al-ajr. Barang siapa yang ikut menyaksikan jenazah hingga mensalatinya, maka bagi dia pahala satu qirat. Dan barang siapa yang menyaksikan jenazah hingga dikuburkan, maka baginya dua qirat. Para sahabat pun bertanya, apa itu dua qirat wahai Rasulullah? Nabi pun menjawab, seperti dua gunung yang sangat besar, yaitu dari sisi pahalanya. Muttafaqun ala sihhatihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Lakin laysa lin nisa'i ittiba'u janaizi ila al-maqbarah. Tetapi tidak boleh bagi mereka ikut mengantar jenazah ke pemakaman, kuburan. Li'annahunna manhiyatun an dhalik. Dikarenakan khusus wanita dilarang untuk ikut mengantar jenazah ke pemakaman, kuburan. Lima sabata fi sahihain an Ummi Atiyyah radhiyallahu anha. Dikarenakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Ummi Atiyyah radhiyallahu anha, beliau berkata, nuhina an ittiba'il janaizi wa lam yu'zam alaina. Kami dilarang, istri-istri Nabi dan kaum wanita di masa itu dilarang untuk ikut mengantar jenazah ke pemakaman, wa lam yu'zam alaina, namun hal itu tidak dikeraskan atau tidak ditegaskan atas kami. Amma salatu 'alal mayyit falam tunha 'anha al-mar'atu. Adapun wanita ikut melakukan salat jenazah, maka hal ini tidaklah dilarang di dalam syariat ini. Sawa'un kanatis salatu alaihi fil masjidi au fil baiti au fil musalla. Baik apakah salat jenazah itu ditegakkan di dalam masjid, di rumah, ataukah di musalla. Wa kanan nisa'u yusallina 'alal janaizi fi masjidihi sallallahu alaihi wasallam ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa ba'dah. Dan adalah kaum wanita di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka ikut melakukan salat jenazah di masjidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di masa beliau dan setelah beliau meninggal. Wa amma ziyarah lil qubur fa hiya khassatun bir rijal. Adapun menziarahi kuburan, maka ini khusus untuk kaum lelaki saja. Kattiba'il janaiz ila al maqbarah, sebagaimana hukum ikut mengantar jenazah ke pemakaman. Li anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam la'ana zairatil qubur, dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melaknat wanita-wanita yang menziarahi kuburan. Inilah fatwa Asy-Syaikh Syekh bin Baz rahimahullahu taala di dalam majmu' fatwa beliau jilid yang ke-13 halaman 134. Semoga bermanfaat.